ku suka kamu apa adanya. Senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja. Bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia ingin tenang baik-baik saja bersamamu. Aku bisa melewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Ku suka kamu apa adanya. Senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja. Bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia ingin tenang baik-baik saja bersamamu. Aku bisa melewati itu, melewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang cari aku, cinta yang mempunyai